بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Terakhir tentang tanda-tanda nasab. Dan sudah dibahas, alhamdulillah, 4 tanda di antara 5 tanda nasab, yakni fathah, dan alif, kasrah, dan ya. Adapun nanti tanda yang kelima, insyaallah pada beberapa halaman sesudah ini, insyaallah sesudah membahas tentang kasilah. Sekarang kita lanjutkan asilatun, beberapa pertanyaan terkait dengan tanda-tanda nasab yang sudah dibahas sebelumnya, yakni fathah, alif, kasrah, dan ya. Kam alamatan lin nasbi, berapa tanda pada nasab? Khamsu alamatin, ada 5 tanda. Wahia, yakni al-fathatu, wal-alifu, wal-kasratu, wal-ya'u, wa hatfun nuni. 5 tanda nasab yakni fathah, alif, kasrah, ya, dan hatfun nun, membuang huruf nun. Al-muallifu sanna bil alifi ba'dal fathati. Muallif yakni Ibnu Ajurum rahimahullah menjadikan yang kedua itu dengan alif. Ba'dal fathati, sesudah fathah. Jadi tanda yang pertama fathah sebagai tanda yang asli, kemudian yang kedua adalah alif. Fama huwa sababu, maka apa itu sebabnya? Ya, kenapa mu'alif menjadikan alif itu yang kedua? Sebabnya apa? Li'anna al-fathata idha ushbi'at syarat alifan. Ya, karena fathah itu jika disempurnakan, disesuaikan, maka dia akan menjadi alif. Ya, dia menjadi alif. Ini. Berikutnya. Ya, sehingga tadi ya, karena fathah itu ketika disempurnakan menjadi alif, sesuai dengan alif, maka alif menjadi tanda yang kedua sesudah fathah. Jadi diurutkan dari yang terdekat, dari yang asli. Berikutnya, kaifa nu'ribu qawlal qa'ili, bagaimana kita meng-i'rab ucapan seseorang? Akramtu tolabata, awit tolabati, awit tolabatu. Jadi bagaimana? Mana yang lebih benar? Akramtu at-thalabata ataukah at-thalabati ataukah at-thalabata at-thalabatu? Ya, as-sahihu yang benar at-thalabata. Ya, dengan fathah. Limadha nasabnaha bil fathati? Kenapa kita menasabkannya dengan fathah? Li'annaha jam'u taksirin, karena dia at-thalabah at-thalabata itu adalah jamak taksir. Ya, itu bentuk jamak taksir. Jadi bukan muannas. Walaupun ada tak ta'nits atau tak marbutah di akhir isim ini, as-salabatu, as-salabata, itu bukan muannas mufrad, tapi dia bentuk jamak taksir. Ya. Maladhi a'lamaka annahu jam'u taksirin? Apa yang menunjukkanmu, ya, apa yang memberitahukanmu bahwasanya dia itu jamak taksir? At-thalabata itu adalah jamak taksir. Ya. Dalilnya apa? Petunjuknya apa? Ya. Mengetahuinya dari mana? Yakni taghayyara halu mufradihi, berubah keadaan mufradnya. Jadi taunya bahwasanya itu jamak taksir adalah dia mengalami perubahan dari bentuk mufradnya, dari keadaan mufradnya. Wa ma mufraduha, dan apa mufradnya? at-talibu. Jadi bentuk mufradnya adalah at-talibu. Kemudian jamaknya menjadi at-talabatu. Kan berubah. Okay. Ada alif pada mufrad ya, at-talibu. Pada jamaknya alifnya tidak ada. Kemudian lamnya pada mufrad lamnya di kasrah at-talibu. Pada jamak lamnya di fathah talabatu. At-talabatu. Pada mufrad tidak ada tak ta'nits, tidak ada tak marbutah. Pada jamak ada tak marbutahnya. Berarti apa? Keadaannya itu berubah. Sehingga yang demikian disebut jamak taksir. Dan ini untuk muzakkar. Ya. Mufradnya at-talibu, muzakkar atau mu'anas? Muzakkar ya. Berarti at-talabatu itu muzakkar, jamak untuk muzakkar. Jadi adanya tak ta'nits atau tak marbutah di akhir isim ya, itu tidak mesti untuk mu'annas. Kebanyakan memang untuk mu'annas. Mayoritas kebanyakan untuk mu'annas, tetapi tidak mutlak ya. Artinya ada sebagian yang itu ternyata bahkan ini untuk jamak yang muzakkar. Jadi at-talabata para siswa laki-laki itu. Akramtu at-talabata, saya memuliakan siswa-siswa laki-laki itu. Berikutnya. Kaifa naqulu fi hadhihi al-ibarati, bagaimana kita katakan dalam ungkapan ini, dalam kalimat ini, dalam ibarah ini? Qama abuka abaka, ya, jadi qama abuka ataukah abaka? Yang benar qama abuka. Dimana? Kenapa? Di annahu fa'ilan marfu'an bil wawi, karena dia itu adalah fa'il. Abu dalam kalimat ini adalah fa'il, sehingga dia marfu' dan tanda rofaknya dengan wawu. Ya. A'rib, ya, i'rabkan dalam kelanjutannya. Qama abuka, qama fi'lun madhin. Qama itu adalah fi'il madhi. Ya. Mabniyun 'alal fathhi. Dia mabni dengan fathah. Qama, huruf akhirnya selalu di fathah. Mabni dengan fathah, tetap dengan fathah tersebut. Ini fi'il madhi. Kemudian abu, ya, dalam kalimat ini fa'ilun marfu'un, dia fa'il maka marfu'. Ya, wa 'alamatu raf'ihi al-wawu, ya, tanda rafa'nya itu dengan wawu. Niyabatan 'anil dhammati, sebagai ganti dari dhammah. Li'annahu minal asma'il khamsati, ya, karena dia termasuk asma'ul khamsah, ya, isim-isim yang lima. Ya, tanda rafa'nya dengan wawu menggantikan dhammah. Berikutnya, hal aqulu qama Abu Zaidin, apakah aku mengatakan qama Abu Zaidin ataukah qama Aba Zaidin, ya. Kalimat yang mana, yang pertama atau yang kedua? As-sahihu, yang benar qama Abu Zaidin, ya, dengan wawu Abu Zaidin. Limada, kenapa? Wa ma syartu i'rabiha bil wawi rof'an, dan apa syarat mengi'rabkannya dengan wawu ketika rofa', ya. Apa yang menjadi syarat mengi'rabkan dengan wawu ketika rofa', ya. Abu, ya. Apa syaratnya? Antakuna mufradatan, ya. Dia keadaannya mufrad, mukabbaratan, mukabbara bukan tafsir, mudhafatan, ya, idhafah. Wal ana hiya mudhafatun, dan saat ini dia itu mudhaf. Sawaun, sama saja. Udhifat ila dhamirin au lismil dhahiri, sama saja apakah dia diidhafahkan pada dhamir atau pada isim dhahir. Jadi pada asmaul khamsah syarat yang mudhaf itu baik diidofahkan pada dhamir maupun diidofahkan pada isim dhahir itu sama. Ya, artinya memenuhi syarat. Ya, bahkan di sana syarat yang keempat apa? Idofahnya itu tidak pada ya mutakallim. Ya mutakallim kan termasuk dhamir. Jadi asalkan bukan pada ya mutakallim, maka memenuhi syarat baik pada bomir-bomir yang lain maupun pada isim zahir yang selain bomir. Baik. Berikutnya, qal hal taqulu, apakah engkau mengatakan qama zaidani, ataukah engkau mengatakan qama zaidaini, az-zaidani ataukah az-zaidaini. Sahih al-ibarata, benarkan ibarahnya, benarkan ungkapan atau kalimatnya. Qama az-zaidani, yang benar qama az-zaidani. Fanarfa'u bil alifi, maka kita merofakkannya dengan alif, sehingga dibaca az-zaidani dengan alif, itu marfoknya. Li'annahu musannan, karena dia itu musanna. Wal musanna yurfa'u bil alifi, dan isim musanna itu dirofakkan dengan alif. Ini yang benar, aqama az-zaidani. Berikutnya, kaifa naqulu, bagaimana kita katakan ar-rijalu yaqumu au yaqumuna, ar-rijalu yaqumu ataukah yaqumuna, mana yang benar? Yaqumuna, ya, dengan adanya nun. Li'anna yaqumuna minal af'alil khamsati, karena fi'il atau kalimat ini yaqumuna termasuk fi'il-fi'il yang lima, ya, termasuk af'alil khamsah. Walam yadkhul 'alaiha nasibun wala jazimun, dan tidak masuk padanya sesuatu yang menasabkan maupun sesuatu yang menjazimkan, ya. Fa turfa'u bi subutin nuni, sehingga dia dirafa'kan dengan subutun nun, ya, dirafa'kan dengan tetapnya nun, dengan adanya nun, sehingga yang benar ar-rijalu yaqumuna. Gitu ya. Berikutnya, qamatil muslimati au qamatil muslimatu, mana yang benar? Al muslimati ataukah al muslimatu, bidhommati dengan dhommah yang kedua, ya, qamatil muslimatu dengan dhommah ini yang benar. Limadha, kenapa? Li annaha jam'u muannatsin salimun, karena dia itu adalah jamak muannats salim. Wa jam'ul muannatsis salimu yurfa'u bidhommati, jamak muannats salim itu dirofakkan dengan dhommah. Lalu qala qailun, kalau seandainya seseorang mengatakan ja'atil muslimati dengan kasrah, qulna hadha khata'un, kita katakan ini keliru, ini salah. Qamatil, contoh yang berikutnya, qamatil muslimati, qulna hadha khata'un, kita katakan ini salah, ini keliru. Jadi marfu'nya dengan dhammah. Yang benar qamatil muslimatu, ja'atil muslimatu, dan seterusnya. A'rib, i'rabkan. Qamatil muslimatu, qamat, qama fi'lun madin, qama itu fi'il madhi, jadi fi'ilnya hanya pada qama, tak tidak termasuk pada fi'il. Tak apa? Dijelaskan sesudahnya. Wa ta'u ta'u ta'nisi, ta'nya adalah ta' ta'nis, tak yang menunjukkan untuk mu'annas. Qamat ini, karena fa'ilnya mu'annas, ya. Al-muslimatu mu'annas. Berikutnya, al-muslimatu, tadi i'rab dari al-muslimatu, fa'ilun marfu'un. Dalam kalimat tersebut, al-muslimatu itu fa'il marfu', wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirihi, tanda rafa'nya dengan dhammah zahirah, dhammah yang tampak pada huruf akhir ini. Al-muslimatu. Ini i'rab dari contoh kalimat tadi, qamatil muslimatu. Jadi cara meng-i'rab seperti ini. Sebutkan kedudukannya, kemudian keadaan i'rabnya sesuai dengan kedudukan tadi, kemudian tanda i'rabnya. Yang berikutnya, ma taqulu fi kila wa kilta, apa yang kau katakan pada kila dan kilta, mulhaqun bil musanna, itu adalah mulhaq dengan musanna, mulhaq pada musanna. Ma syartu ilhaqiha bil musanna, Apa syarat ilhaqnya kila dan kilta kepada musanna? Kila dan kilta dikatakan mulhaq pada musanna, syaratnya apa? Antakuna mudhafatan ila dhamiri. Yakni kalau kila dan kilta itu diidhafahkan pada dhamir. Bagaimana dibahas kemarin ya, kalau kila dan kilta idhafahnya pada dhamir itu mulhaq dengan musanna. Tapi kalau selain dhamir diidhafahkan pada isim zahir menjadi apa? Mufrad ya. Contoh penggunaan kilta. Ja'atil mar'atani kiltahuma. Datang dua perempuan itu kedua-duanya. Ja'at, ja'a fi'lun madhin. Ja'a ini fi'il madhi. Mabniyun 'alal fathhi, mabni dengan fathah. Keadaannya tetap dengan fathah. Wa ta'u ta'u ta'nisi. Ta'nya adalah ta' ta'nis. Ja'at tak yang sukun itu adalah tak taknis, jadi bukan tak fa'il, bukan bomir, jadi tak taknis itu bukan bomir dan bukan fa'il, tapi dia sekedar menunjukkan untuk mu'annas. Al-mar'atani fa'ilun marfu'un. Al-mar'atani itu fa'il, dia marfu', wa alamatu raf'ihi al-alifu, tanda rafa'nya dengan alif. Niyabatan ani dhammati sebagai ganti dari dhammah. Li'annahu musannan, karena dia itu musanna. Kilta huma, kilta taukidun. Kilta dalam kalimat ini sebagai taukid. Taukid dari al-mar'atani. Jadi untuk menguatkan, menegaskan. Tadi maknanya apa? Datang dua perempuan itu, kedua-duanya. Jadi untuk lebih menegaskan, menguatkan makna kata sebelumnya, taukid. Ya. Karena dia taukid apa? Marfu'on, dia ikut marfu'. Jadi taukid itu mengikuti isim sebelumnya. Al-mar'atani tadi marfu', maka taukidnya juga marfu'. Bil alifi, marfu'nya dengan alif. Niyabatan 'ani dhammati sebagai ganti dari dhammah. Kenapa? Li'annahu mulhaqan bil musanna. Karena dia itu mulhaq pada musanna. Kilta itu mulhaq pada musanna. Wa yu'rabu i'rabahu. Sehingga, dan dia di'i'rab dengan i'rabnya musanna. Ya. Marfu'nya dengan alif. Wa huwa mudhafun. Dan kilta itu mudhaf. Ya. Kilta sebagai mudhaf. Mudhaf ilahnya apa? Huma. Dhamirun muttasilun mabniyun fi mahali jarin mudhafun ilaihi. Jadi dhamir huma ini dhamir muttasil, mabni tetap keadaannya, fi mahali jarin pada tempat jar, mudhafun ilaihi sebagai mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaihi dari kilta tadi. Ini i'rab pada kilta. Contoh yang lain. Halis shawabu, apakah benar misalnya? Qama rajulani isnani. Dua orang laki-laki itu berdiri. Au qama rajulaini isnaini. Secara arti maksudnya sama, tapi ini lafadznya berbeda-beda. Mana yang benar? Tadi yang pertama ya, qama rajulani isnani. Yang kedua, qama rajulaini isnaini. Au ataukah? Yang ketiga, qama rajulani isnaini. Rajulani isnaini. Ya. Rajulani dengan alif, isnaini dengan ya. Ya. Kalau yang pertama alif dengan alif, rajulani isnaini. Yang kedua rajulaini isnaini, ya dengan ya. Yang ketiga rajulani isnaini, alif dengan ya. Yang keempat, au qama rajulaini isnaini, ya dengan alif. Arba'u suwarin, empat bentuk. Mana yang benar dari empat bentuk ini? As-shawab yang benar qama rajulani isnani, yang pertama ya, alif dan alif, ini yang benar. Untuk i'rabnya nanti dilanjutkan pada salat insyaallah. Wallahu subhanallahi wa bihamdihi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. tadi contoh terakhir atau soal terakhir. Halis suwabu qama rajulani ithnani au qama rajulaini ithnaini au qama rajulani ithnaini au qama rajulaini ithnani. Arba'u suwarin, empat bentuk ini, mana yang benar? As-suwabu qama rajulani ithnani, yang benar kalimat yang pertama, yaitu rajulani dengan alif, ithnani juga dengan alif. A'rifha, i'rabkan kalimat itu. Qama fi'lun madhin, fi'l madhi, mabniyun 'alal fathhi, mabni tetap keadaan huruf akhirnya 'alal fathhi dengan fathah. Ya. Qama. Rajulani fa'ilun marfu'un. Ya. Fa'il marfu' wa 'alamatu raf'ihi al-alifu. Ya. Tanda rafa'nya adalah alif. Niyabatan 'anil dhammati sebagai ganti dari dhammah. Li'annahu musannan, karena dia itu musanna. Ithnani taukidun li rajulani, ithnani ini sebagai taukid pada rajulani. Wa taukidul marfu'i marfu'un, dan taukidnya marfu', taukid pada isim yang marfu', maka dia juga marfu'. Wa alamatu raf'ihi al-alifu, tanda rafa'nya dengan alif. Ini badan alifun mati sebagai ganti dari dhamma. Li'annahu mulhaqun bil musanna, karena dia ithnani tersebut itu mulhaq pada musanna. Limadha lam yuj'al musannan haqiqiyan, kenapa dia itu tidak dijadikan sebagai musanna haqiqi ithnani, kenapa dia dikatakan mulhaq pada musanna? Kenapa tidak dikatakan, tidak dijadikan musanna hakiki, musanna yang sebenarnya? Li'annahu la mufroda lahu min lafzihi, karena dia tidak ada mufrod padanya dalam lafadnya. Jadi ithnani tidak ada bentuk mufrod pada lafadnya. Li'annahu musanna labuda yakunu biziyadatin, karena musanna itu harus ada tambahannya, tidak bisa tidak keadaannya itu harus ada tambahannya. Akhnat an muta'ahifaini mutamasilaini, yang itu mencukupi dari dua hal yang diatafkan yang semisal. Lafdan wa maknan, baik secara lafad maupun secara makna. Sebagaimana sudah dibahas pada beberapa pembahasan sebelumnya tentang isim musanna, jadi harus terpenuhi syarat-syarat ataupun ini yang disebutkan dalam kaidah ini. Ya, ada tambahannya, artinya dari bentuk mufrad kemudian ditambahkan alif nun atau ya nun. Ya, ada tambahannya, kemudian itu mencukupi dari mengucapkan dua kata, dua isim yang diatafkan yang sama yang serupa. Baik itu lafaz maupun maknanya. Lafaznya sama, ya, maknanya juga sama. Ini yang dimaksud dengan musanna. Kalau tidak terpenuhi syarat-syarat ini, ketentuan-ketentuan ini, kaidah ini, maka tidak termasuk musanna hakiki. Tapi dianggap tadi mulhaq di musanna. Contoh berikutnya, a'rib, i'rabkan, akramtul muslimata. As-sawabu yang benar apa? Al-muslimati. Ya. Aku memuliakan para wanita Islam itu. Yang benar al-muslimati dengan kasrah. Akroma fi'lun maudin, akroma fi'l maudi. Wa ta'u ta'ul fa'ili, ta'nya adalah ta' fa'il. Akram tu, jadi ta'nya boma, ini ta' fa'il. Berbeda dengan yang ta' sukun, akromat, itu ta'nya ta' ta'nif. Jadi berbeda, sama-sama ta' tapi berbeda fa'idahnya. Kalau yang berharokat itu tak fa'il. Tak itu bomir yang kedudukannya sebagai fa'il dari fi'il tersebut. Ya. Kemudian al-muslimati maf'ulun bihi. Al-muslimati ini maf'ul bih. Mansubun, dia mansub. Wa alamatu nasbihi al-kasratu. Tanda nasabnya itu dengan kasrah. Ya. Al-muslimati. Jadi dia nasabnya dengan kasrah tersebut. niyabatan 'anil fathati sebagai ganti dari fathah. Kenapa? Li'annahu jam'u mu'annatsin salimun. Karena dia itu adalah jamak mu'annats salim. Jadi nasabnya jamak mu'annats salim dengan kasrah. Sehingga dibaca akramtul muslimati. Contoh yang lain, khalaqallahu samawati. Allah menciptakan langit-langit itu. Khalaqa fi'lan madin mabniyun 'alal fathhi fi'il madi mabni dengan fathah. Allahu lafzul jalalah ini fa'ilun marfu'an bi dhammati, fa'il marfu' dengan dhammah. As-samawati maf'ulun bihi, as-samawati itu maf'ul bi mansubun, maf'ul bi itu mansub. Wa 'alamatu nasbihi al-kasratu, tanda nasabnya itu adalah kasrah, ganti dari fathah. Li'annahu jam'u mu'annatsin salimun, karena dia itu jamak mu'annats salim. Berikutnya, ra'aitu faka, aku melihat mulutmu. Ra'aitu fi'lun madhin mabniyun 'ala sukuni. Ra'aitu pada ra'ai, fi'ilnya hanya pada ra'ai, ini fi'il madhi mabni dengan sukun. Ya-nya kan disukun, ra'ai kan disukun, jadi dia mabni dengan sukun. Littisalihi bita'il fa'ili. Kenapa? Karena dia bersambung dengan ta' fa'il. Jadi fi'il madhi yang bersambung dengan ta' fa'il, maka dia mabni dengan sukun. Seperti akram tu tadi juga demikian, akram itu fi'il madhi mabni dengan sukun karena bersambung dengan ta' fa'il. Wa ta'u fa'ilun, adapun ta'nya ra'aitu, ta'nya itu adalah fa'il, dhamir ta' sebagai fa'il. Kemudian faka, isim faka maf'ulun bihi mansubun, itu maf'ul bi mansub. Wa 'alamatu nasbihi al-alifu, tanda nasabnya adalah alif. Niyabatan 'anil fathati sebagai ganti dari fathah. Li'annahu minal asma'il khamsati, karena dia termasuk asma'ul khamsah, isim-isim yang lima, nasabnya dengan alif. Jika dibaca ra'aitu faka, ra'aitu abaka, ra'aitu akhaka, hamaka atau hamaki, seperti itu. Nasabnya dengan alif. Ini beberapa pertanyaan terkait dengan pembahasan sebelumnya. Kemudian di sini ada satu faedah yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Faedatun, satu faedah. Ra'aitu rajulan. Dalam kalimat ini rajulan maf'ulun bihi mansubun bil fathati. Itu maf'ul bi mansub dengan fathah. Rajulan itu maf'ul bi mansub dengan fathah. Walau ja'altaha rijalan, dan seandainya engkau menjadikannya rijalan, berarti bentuk apa ini? Jamak ya, dari rajulan. Kalau rajulan tadi mufrad, kemudian jamaknya rijalan. Bagaimana? Tunsibu bil fathati aidan. Engkau menasabkannya dengan fathah. Engkau juga menasabkannya dengan fathah. Li'annaha jam'u taksirin. Karena dia itu adalah jamak taksir. Jadi rijalan jamak dari rajulan, itu jamaknya jamak taksir. Pada jamak taksir nasabnya dengan fathah, tanda yang asli. Rasulun, dia dijamakkan menjadi rijalun. Kemudian dalam kalimat tersebut, karena sebagai maf'ul bih, maka mansub ya, maka tanda nasabnya dengan fathah menjadi ra'aitu rajulan, kemudian ra'aitu rijalan. Nah, kemudian dari jamak rijalun ini nanti, ternyata itu bisa dijamakkan lagi. Jadi jamaknya jamak. Ada dalam bahasa Arab seperti itu, jamaknya jamak. Dari mufrad menjadi jamak. Kemudian bentuk jamak ini dijamakkan lagi. Nah, ketika rijalun dijamakkan lagi, ini menjadi rijalatun. Yang akan dibahas berikutnya ini. perhatikan ya. Walau ja'altaha rijalatin, dan seandainya engkau menjadikannya menjadi rijalatin. Ya. Ra'aitu rijalatin. Ya. Bagaimana? Tunsibu bil kasrati. Engkau menasabkannya dengan kasrah. Ya. Rijalatin. Sama tadi ra'aitu rijalatin. Kan mansub. Dia maf'ul bih, mansub. Kemudian nasabnya dengan apa? Dengan kasrah. Niabatan 'anil fathati. Sebagai ganti dari fathah. Kenapa? Li'annaha jam'u mu'annasin salimun. Karena dia itu adalah jam' mu'annas salim. Ya. Rijalatun. Ini rijalatun. Jam'u rijalin adalah jam' dari rijal. Ya. Ini. Yujma'ul jam'u alal mu'annasi. Jadi jama' itu dijama'kan menjadi mu'annas. Jamak, bentuk jamak, kemudian dijamakkan, maka yang jamak yang jamaknya jamak tadi itu mu'annas. Fataqulu fi rijalin rijalatun, maka engkau katakan dalam rijal, rijalun tadi bentuk jamak rijalun dijamakkan menjadi rijalatun. Ini jamak mu'annas salim. Jadi mufradnya mudzakkar, kemudian jamak taksir. Kemudian dijamakkan lagi menjadi jamak mu'annas salim. Jamaknya jamak. Ada dalam bahasa Arab seperti ini. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berkata dalam surah Al-Mursalat ayat 33. Ka'annahu jimalatun sufur. Ya. Seolah-olah dia itu jimalatun sufur. Jimalat. Ini jamak dari jimal. Unta, jantan. Jama dari jama, jamalun untuk jantan, jamanya jimalun, kemudian jamanya lagi jimalat. Jimalat super, super kuning ya, yaitu seperti unta-unta jantan yang kuning. Nanti dibuka di ayatnya di Al-Mursalat ayat ke-33. Ala qira'atin, dalam sebuah qira'ah, sebuah bacaan seperti itu. Sehingga karena tadi jamaknya jamak itu termasuk bentuk jamak mu'annas salim, maka ketika nasab tanda nasabnya dengan kasrah. Ra'aitu rijalatin, ya, seperti itu. Ra'aitu jimalatin. Adapun untuk menerjemahkan dalam bahasa Indonesia bisa dicari ya, yang pas bagaimana jamaknya jamak. Lihada yaqulu az-zamakhsyari, oleh karena itu terkait dengan tadi jamaknya jamak itu dianggap mu'annas. Az-zamakhsyari berkata dalam syairnya, bait syairnya, inna inna qawmi tajma'u wa biqatli tuhadithu. Sungguh kaumku berkumpul dan membicarakan tentang pembunuhanku, untuk membunuhku. Wa biqatli tuhadithu, mereka membicarakan tentang pembunuhanku, membunuh aku. La ubali bi jam'ihim, kullu jam'in mu'annasu. Aku tidak peduli, la ubali, aku tidak peduli bi jam'ihim, dengan berkumpulnya mereka, dengan jamaknya mereka. Kullu jam'in mu'annasu, setiap jamak itu mu'annas. Ini walaupun satu kiasan ya, dalam syair seperti ini biasa. Yang jelas tadi jamaknya jamak itu hukumnya mu'annas, atau lafadznya jamak mu'annas salim. Berikutnya ada satu pertanyaan lagi atau satu latihan lagi. Idza qulna akramtu thaliba, akramtu talib. Jika kita katakan akramtu talib, aku memuliakan siswa itu, pelajar itu. Di sini belum diberi harakat ya. Akramtu talib. Harik at-talib, berikan harakat pada at-talib. At-talibu, au at-talibah, au at-talibi. Apakah itu at-talibu dengan dhammah, ataukah at-talibah dengan fathah, ataukah at-talibi dengan kasrah? Jawabannya at-talibah dengan fathah. Limadha? Kenapa? Li'annahu maf'ulun bihi, karena itu maf'ul bih. Wa huwa ismun mufradun, wa huwa ismun mufradun, dan dia adalah ism yang mufrad. Wa ismul mufradu yunsabu bil fathati, ism mufrad itu dinasabkan dengan fathah. Sehingga kalimatnya akramtu at-thalibah. Ini beberapa asilah dan juga tadi ada satu faedah. Ada yang ditanyakan dari beberapa pembahasan tadi? Jamak muannats kan itu ya? Bisa, nah. Iya, jamak muannats. Bukan muannats juga. Bukan. Tetap mudzakkar. Tetap maknanya tetap mudzakkar, hanya lafadznya dia jamak muannats saling. Bukan kemudian dia para wanita, bukan. Tetap ini laki-laki. Secara makna ya, itu tetap laki-laki. Hukumnya jamak muannats. Lafadznya. Jadi lafaz. Jadi bedakan antara lafaz dan makna. Yang dihukumi jamak muannats salim dari sisi lafadznya. Lafadznya kan jamak muannats salim. Tetapi secara makna tetap makna rijal. Makna mudzakkar. Jadi bukan rijalat kemudian dia hanya laki perempuan, para perempuan bukan. Tetap rijalat, tetap itu laki-laki. Jadi banyak laki-laki dijamakkan. Lebih banyak lagi. Nah gitu. Ya. Apa? Kumpulan banyak laki-laki. Mungkin kira-kira itu ya. Banyak kumpulan laki-laki. Jadi ada laki-laki berkumpul, ada kumpulan laki-laki lagi, ada kumpulan laki-laki lagi. Nah, mungkin semacam itu. Jadi banyak kumpulan. Kumpulannya ada banyak. Laki-laki semua. Ya, kumpulan ada laki-laki semua. Mungkin ya. Itu gambaran makna seperti itu. Artinya itu tetap untuk memudahkan secara makna, akan tetapi lafaznya dia muannats. Jadi kadang-kadang kita di dalam bahasa Arab lafaz dan makna itu beda. Kadang-kadang sama, lafaz mudzakkar makna mudzakkar, atau lafaz muannats makna muannats, tapi kadang-kadang juga berbeda lafaz mudzakkar atau lafaz muannats makna mudzakkar, atau mungkin juga sebaliknya bisa. Seperti jamak ghairu aql kan demikian. Jamak ghairu aql. Ya. Kalau mufradnya kan kitabun itu mudzakkar. Jamaknya kutubun. Hukumnya apa itu? Mu'anat, mufrad. Secara lafaz. Ya. Ini. Atau kalau ini mungkin tidak berjenis ya. Tadi unta. Ini unta jantan. Jamaknya jimalun. Ini jamak aql atau ghairu aql? Ghairu aql. Berarti mu'anat mufrad. Dari sisi apa? Apakah kemudian ini unta betina? Tidak. Ini tetap unta jantan. Jimal, unta jantan. Banyak unta jantan. Untanya tetap jantan, tetap laki-laki. Maknanya laki-laki mudzakkar. Tapi lafadznya ini mu'anat. Kenapa? Karena lafadznya itu jamak ghairu aql. Jadi yang semacam ini ketika memang itu beda ya, ya sudah bedakan. Secara lafadz demikian, secara makna demikian. Tadi ya, kadang-kadang lafaz dan makna itu sama, tapi kadang-kadang juga berbeda. Bisa berbeda. Ada lagi yang ditanya? Yang tol ibu jamaknya atau labati. Kan mudzakkar kalau mana kan? Talibat. Jadi talibun jamaknya atau tolabatun ya, at-tolabatu atau kalau tanpa alif lam tolabatun. Kalau mu'annas tolibatun, jamaknya tolibatun. Tidak, tidak. Ini mudzakkar, ini juga mudzakkar. Maknanya mudzakkar, jamak taksir. Mudzakkar. Dan maknanya juga mudzakkar. Tolabah itu mudzakkar. Kalau buktinya apa kalau diganti dengan dhamir ya nanti hum. Menunjukkan dia mudzakkar. Lafaz dan makna mudzakkar. Jadi tak ini ya, tidak mesti untuk mu'annas. Kebanyakan memang untuk mu'annas. Secara umum memang untuk mu'annas, tapi tidak mesti. Ada sebagian itu untuk mudzakkar, baik mufrad maupun jamak. Dan jamak contohnya ini. Kalau yang mufrad seperti nama orang ya, Hamzatu, ya, Muawiyatu, Tolhatu, Hamzah, Muawiyah, Tolhah. Itu nama-nama laki-laki yang diakhiri dengan tak ini. Kalau mu'annasnya itu jamak mu'annas salih yang membuat ini. Iya, ini jamak mu'annas salih. Bukan taksir. Bukan. Ini. Karena kan bentuknya sama. Dan ada tambahan alif tak. Ini jamak mu'annas salih. Tapi itu jamak taksir dari yang silap juga. Jadi sebagian Islam dalam bahasa Arab itu mempunyai jamak lebih dari satu. Tolibun, tolabatun, tulabun. Kedua-duanya jamak dari tolibun. Bahkan ada yang tiga. Ini dua ya. Ada yang tiga. Dan semuanya digunakan. Ya, karena ada tiga berarti menunjukkan semuanya digunakan. Semuanya ada contohnya, ada dalilnya dari ayat-ayat Al-Quran. Kafir. Salah mudahnya. Surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Jamak mudzakkar salim. Bentuk jamak yang lainnya, ulaika humul kafaratul fajarah. Ayat terakhir di surah Abasa. Kafarah. Tolabatun kafaratun. Jamak dari kafir. Kafaratun di surah Abasa. Ayat terakhir. Satu lagi di surah Al-Insyikak atau Al-Insyitor ya, kufar. Kufarun. Semuanya sama dari kafir. Dan semuanya ada dalilnya. Mudzakkar semua. Bahkan yang sepertinya ada dalilnya dari Al-Quran. Jelas. Di juz amma semua ada. Ini di surah Al-Insyitor atau Al-Insyikak. Coba nanti diceknya. Ada semua. Tiga. Ini dua. Ada yang sampai empat tapi contohnya lupa. Tapi jarang, sedikit. Dua, tiga itu lumayan agak banyak. Nih. Ada lagi? Tulabun itu bisa jamaknya masih. Seandainya bisa, maka nanti disebabkan di jamak mu'anas salih. Nah, jamaknya jamak itu nanti juga sesuai dengan apa orang Arab, apakah dia menggunakan jamaknya jamak dari lafaz tersebut. Apakah ada contohnya? Ya. Wallahu'alam. Mungkin tidak semua bisa dijamakkan jamak ya. Wallahu'alam. Tapi, kalau memang ada contohnya, ya berarti bisa. Kalau tidak, wallahu'alam. Belum. Seandainya ada ya nanti tetaplah dibentuk jamak mu'annas salim. Ya, tulabatun. Mungkin seperti itu. Ada lagi? Nanti babnya jam'ul jam'i. Jamak yang sama. Ini di lain waktu misalnya. Ada lagi yang ditanyakan dari ini? Kita tambah sedikit. pada pembahasan berikutnya. Kemarin sudah dibahas ya, tanda-tanda nasab yang asli fathah dan penggantinya atau niabahnya alif dan kasrah kemudian ya. Sekarang ini berikutnya yang kelima, tanda nasab yang kelima. Niabatu hadfin nuni ala fathati, mengganti hadfin nun dari fathah. Ya, tanda yang kelima untuk nasab. Qala musannif wa amma hadfun nuni fayakunu alamatan lin nasbi fil af'alil khamsati allati raf'uha bi sabatin nuni. Adapun hadfun nun, membuang nun, dia menjadi tanda untuk nasab pada af'alil khamsah, pada fi'il-fi'il yang lima, yang rafa'nya itu dengan subutun nun atau sabatun nun, yang rafa'nya itu dengan adanya nun. Jadi pada pembahasan tanda rafa' kemarin sudah dibahas, tanda rafa' pengganti adalah nun atau adanya nun, yang itu ada pada af'alul khamsah ini. Jadi rafa'nya dengan sabatun nun, maka nanti nasabnya dengan hadfun nun, dengan membuang nun tersebut. Jadi tanda dengan membuang huruf nun ini. Qala asy-Syarih, berkata Asy-Syarih Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-af'alul khamsatu, fi'il yang lima, hiya yakni yaf'aluna wa taf'aluna wa yaf'alani wa taf'alani wa taf'alina. Ada lima fi'il kan? Ini af'alul khamsah. Sabaqalana annaha turfa'u bi subutin nuni. Ya, telah lewat bagi kita bahwasanya af'alul khamsah tersebut dirafa'kan dengan subutun nun, dengan adanya nun, dengan tetapnya nun. Bisa diperhatikan ya, huruf akhir nun, yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani, taf'alina. Nun itu sebagai tanda rafa'nya. Wa tunsabu bi hadfin nuni, dan dia dinasabkan dengan hadfun nun, dengan membuang nun tersebut. Misaluhu, contoh, taqulu, engkau katakan lan yaf'ala, lan yaf'ala. Asalnya yaf'alani, ketika ada lan menjadi lan yaf'ala, nunnya hilang, nunnya dibuang. Ini i'rabnya lan ha, lan hadza harfu nafyin. Lan ini, lan ini adalah huruf nafi ya, wa nasbin, dan huruf nasab. Artinya apa huruf nasab? Dia menjadikan nasab ya, asalnya rafa yaf'alani, ketika dimasuki lan menjadi nasab lan yaf'ala. Kalau huruf nafi tadi menunjukkan nafi ya, tidak ya, lan yaf'ala tidak akan berbuat, menafikan. Wa istiqbalin, dan istiqbal, wa harfu istiqbalin, huruf istiqbal, yakni dia menunjukkan untuk waktu akan datang, masa akan datang. Jadi nafi, nasab dan istiqbal, istiqbal itu akan datang. Jadi nafinya untuk akan datang, tidak akan berbuat. Lan yaf'ala. Ini. Walan taf'ala. Walan yaf'alu. Walan taf'alu. Walan taf'ali. Fatahdifun nuna. Maka engkau hilangkan, engkau buang nunnya. Dari af'alul khamsah tadi, ketika rafa' dengan nun ya, yaf'aluna dimasuki lan menjadi lan yaf'alu, taf'aluna menjadi lan taf'alu, yaf'alani menjadi lan yaf'ala, taf'alani menjadi lan taf'ala ya, taf'alina menjadi lan taf'ali. Nunnya dibuang, dihilangkan. Itu sebagai tanda nasabnya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala di surah Al-Baqarah ayat 24, walan taf'alu, contoh dari ayat ya, walan taf'alu, nunnya hilang, asalnya taf'aluna. Wa qala ta'ala di surah Al-Baqarah ayat yang ke-65, walan yatamannauhu, walan yatamannauhu, itu juga nunnya hilang, mereka tidak akan mengangankannya, berangan-angan padanya. Jadi asalnya ada nun di situ, ya taman nau na, ya taman nau nahu, haknya kan domir ya, yataman nau nahu. Kemudian dimaksud ya, dimasukilan, didahululan, menafkahkan. Apa tanda nafkahnya? Menghilangkan nun yang tersebut, sehingga menjadi walan yataman nau hu. Hadifatin nunu. Oh, akan penjelasannya ya. Qauluhu walan taf'alu. Ucapan Allah Ta'ala tadi walan taf'alu, hudifatin nunu, nunnya itu dihilangkan. Wa asluha taf'aluna, asalnya adalah taf'aluna. Wa qauluhu walan yatamannauhu, hudifatin nunu, ini nunnya dihilangkan. Wa asluha yatamannaunahu, asalnya adalah yatamannaunahu. Jadi ada nun ketika rafa kemudian menjadi nasab, maka nunnya dihilangkan. Walihada lamma ja'at manfiyatan. Oleh karena ini, ketika fi'il itu datang dalam keadaan manfi, di la dengan la, jadi fi'il ini tadi dia dinafikan tapi dengan la. Kalau yang dua ayat ini tadi kan dinafikan, nafinya dengan lan. Tadi kan disebut huruf nafi ya. Berarti fi'il itu tadi dinafikan dengan lan. Maka itu menafkahkan, tanda nafkahnya apa? Dengan menghilangkan nun. Nah, tetapi kalau fi'il itu tadi dinafikan dengan la, ya, bagaimana? Qala Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala di surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-7, wala yatamannaunahu abada. Ketika dinafikan dengan la, nunnya ada, tidak hilang. Kenapa? Karena la tidak menafkahkan, sehingga nunnya itu tetap ada. Ya taman naunahu, nunnya ada, tidak hilang. Karena yang menafikan la, yang hilang ketika yang menafikan adalah lan. Berbeda. Fi surat al-Baqarah dalam surah al-Baqarah tadi, walan ya taman nauhu, nunnya hilang. Wa fi surat al-Jum'ah dalam surah Jum'ah, wala yatamannaunahu, nunnya ada. Kenapa? Lianna la, karena la ini la tansibu, dia tidak menafkahkan, tidak membuat nafkah, sehingga ya nunnya tetap ada, dia tetap rofa, tetap marfo. Ini marfo karena la ini tidak menafkahkan, tidak mengubah menjadi nafkah, sehingga nunnya tetap ada, tetap marfo dengan tanda nun itu tadi. Walan adapun lan tansibu, dia menafkahkan, sehingga fi'ilnya mansub. Tanda nasabnya dengan apa? Dengan membuang nun tadi. Itu perbedaannya. Harfu nafi adalah dan lan berbeda amalannya. Yang satu menafkahkan, yang satu tidak. Kemudian tadi nasabnya dengan membuang nun untuk fa'alul khamsah ini. Contoh lagi ya. Yu'jibuni antafhamu, menakjubkanku, maksudnya kalian memahami, kalian faham. Au yu'jibuni antafhamuna, ataukah kalimat yang kedua ini yu'jibuni antafhamuna, mana yang benar? Antafhamu ataukah antafhamuna? As-sahihu yang benar antafhamu, yakni yang nunnya dihilangkan ya. Karena an itu menasabkan, ya, sehingga tadi tanda nasab dengan menghilangkan nun. Kalau kulta, seadanya engkau mengatakan yujibuni antafhamuna, laka ana khata'un, ya, maka laka ana khata'an, maka ini adalah salah. Lianna al-af'al al-khamsata tunsabu bihadfin nuni, karena fi'il yang lima itu dinasabkan dengan hadfun nun, dengan membuang nun. Sehingga yang benar antafhamu. Tukhatibul mar'ata, engkau berbicara pada seorang perempuan. Taqulu laha, engkau berkata padanya, yu'jibuni antata'addabina, menakjubkanku, aku kagum bahwasanya engkau itu terdidik. Tata'addabina, engkau terdidik ya. Antata'addabina, an itu menasabkan, Kemudian fi'il mudhari'nya tata'addadina, tetap dengan adanya nun. Bagaimana ini? Khata'un, salah, keliru. Wa madza naqulu, dan bagaimana, apa kita katakan? Yujibuni an tata'addadi. An tata'addadi. Bil ya'i, dengan ya. Maksudnya nunnya dihilangkan, kemudian huruf akhirnya itu dengan ya. An tata'addadi. Wala taqulu, dan jangan kau katakan, dan tidak kau katakan tata'addadina. Di annal af'al al-khamsata tunfabu bi hadfin nun. Karena af'al al-khamsah itu dinasabkan dengan hadfun nun, dengan membuang huruf nun tersebut. Ya. Jadi af'al al-khamsah dinasabnya itu dengan menghilangkan nun, dengan membuang nun. Jadi tanda, suatu tanda dengan cara menghilangkan. Ada yang ditanyakan sebelum tentang ini? Masih ada beberapa pembahasan kelanjutan dari ini, tapi mungkin karena waktu, insya Allah nanti dilanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Jika ada beberapa asilah nanti ya. Wallahu a'lam, untuk malam ini mungkin sampai di sini dulu. Assalamualaikum. Subhanallah, hadika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.